Buat rekan-rekanku, kita goyang bareng kompak. Kita goyang bersama Fuji, Kuanyar, Arlida, Putri, Putri, Ade, Ade, Ade. La. Goyang ya mas ya, kita goyang ramai bareng-bareng Andela di sini. tangan yang meriah.